Adik saya sudah lama menikahnya, tetapi belum kunjung juga dikaruniai anak. Semoga Allah, insya Allah, berikan kemuliaan dan dijawab dan diberikan keturunan yang saleh-salehah, insya Allah. Ternyata ada masalah sampai pada berita terakhir yang disampaikannya, yaitu tubal falopinya sudah diangkat. Nah, dia berencana program kehamilannya dengan bayi tabung. Bagaimana dalam pengen istri diperolehkan atau dilarang? Baik, syukron pawaha. Baik, teman-teman sekalian, dalam kaidah fiqih itu sifatnya sangat fleksibel, sesuai dengan kondisi zamannya di era-era yang berbeda. Asal tuntunan nilai-nilainya mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah dijelaskan atau diisyaratkan dalam Al-Quran atau juga dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah pertama, bagi perempuan, jika memang kemudian setelah menikah berikhtiar kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan, maka silakan berikhtiar. Ya, ikhtiar pertama dari mulai berhubungan suami istri sunnah, bahkan berpahala di situ. Ya, ada dalilnya, tuntunan di Quran misalnya surah ke-7 ayat 189. Ya, ada lagi nanti di Al-Baqarah misalnya ayat 187 sampai ayat ke-223 juga ada di situ. Dari 222, bahkan dari nikahnya 221, 222 sampai 223-nya. Ada batasnya. Kapan itu berhenti, kapan itu dilakukan. Saat haid, tahan. Suci, silahkan. Yang kedua, kalau setelah berhubungan itu belum ada tanda-tanda, maka cari amalan-amalan yang dengan amalan itu bisa melahirkan jawaban dari apa yang diharapkan. Rumus motivasinya ada di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah dengan takwa itu untuk menjawab apa yang kamu inginkan. Misal Anda punya harapan nih, ya Allah, saya pengen punya keturunan. 2 tahun belum ada, 3 tahun belum ada, 4 tahun belum ada. Apa cara terbaiknya? Kata medis gak bisa ini mustahil. Kata klinis gak mungkin. Maka cara yang terbaik adalah kembali kepada Allah yang tidak punya batas. Semua akan dikasih. Bagaimana caranya? Allah berikan satu jalan, satu aja. Ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Rumusnya takwa. Takwa itu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Maka setiap menyebutkan kalimat takwa, di situ ada amalan. Keluarkan amalannya, tempuh amalan itu dengan niat untuk mendapatkan jawaban dari ikhtiar yang sedang dikerjakan. Apa contoh dari takwa itu? Salat. Karena kalimat takwa pertama dalam Al-Quran bagi orang beriman disandingkan dengan salat. Dan mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kedua sampai ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin itu? Ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Yaitu orang yang telah beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, maka dia memaksimalkan sholat dengan membuktikan keimanannya ke Allah. Buktikan iman dengan sholat. Minta dalam sholat, bangun, tunaikan sholat. Dan lewati seperti orang biasa. Orang biasa cuma 5 waktu, Anda tambah dengan sunnah. Bangun tahajud, bikin mihrab, sholat di situ. Minta, mohon kepada Allah dalam sholat Anda. Ini pernah dicontohkan langsung, bahkan ada dalilnya. Kisah Nabi Zakaria. Di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Bangkit sholat di mihrab. Begitu sholat, berdiri, minta kepada Allah. Dalam berdirinya mohon. Ya hunalika da'a Zakaria Rabba. Di mihrab itu saat sedang sholat, Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbi. Ya ingat ya, sholat itu hal yang sangat penting untuk bermohon. Karena itu secara fikih sholat disebut doa. As-sholatu hiya doa. Sholat itu doa. Jadi kalau sedang sholat, minta. Ada 4 posisi yang paling strategis. 4, 1 berdiri, 2 saat ruku', 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Strategis untuk memohon kepada Allah, minta. Makanya dulu semua nabi, orang soleh itu kalau punya hajat, sholat. Minta. Sholat. Dalam sholat kita tuh 5 kali, minta, minta. Hajat kita apa? Minta. Ya, kalau ada yang mendesak, misalnya datang ke masjid, tahiyatul masjid, minta, sholat. Lihat waktunya, kalau duha, dalam sholat duha, minta. Syuruk, minta, syuruk. Malam, tahajud, minta. Semua nabi, sholat. Kalau nggak percaya, lihat di Quran. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Nabi Musa, sholat. Nabi Isa, sholat. Quran surah 19, ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail tadi sholat, Quran surah 19 ayat 55. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Minta keluarganya sholat, sholat, sholat, sholat. Para nabi nyuruh keluarga sholat. Anda bayangkan. Tapi Muhammad minta. Bukan cuma anaknya, Fatimah misalnya. Tapi juga suaminya, menantunya. Ali bangun, minta sholat, sholat, sholat, minta. Apa yang dikatakan Nabi Zakaria dalam sholatnya? Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka memvonis aku tidak mungkin punya keturunan. Mereka katakan mustahil. Karena istriku divonis secara medis, itu menopause dan mandul. Maaf. Habli dari kata wahab. Wahab itu artinya pemberi yang tidak punya batas. Sifat Allah memberi yang tidak punya batas. Wahab. Ini dahsyat. Ini kalau ingin berdoa, awali dengan nama al-asma'ul husna. Ayatnya jelas, Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau punya hajat, sebut nama Allah atau Ar-Rahman atau cari nama yang sesuai dengan hajatnya. Kalau butuh rezeki, ya Razzaq. Besok mau ujian, ya Alim. Ya? Ini pengen punya sesuatu, kata manusia terbatas, cari yang tanpa batas, Wahhab. Wahhab permintaannya disebut Hab. Kalau untuk banyak hablana, untuk sendiri habli. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, saya mohon anugerahkan dari sisimu saja, ya Allah. Engkau pemberi yang tidak punya batas. Mereka katakan saya terbatas. Aku mohon kepadamu yang tidak punya batasan, ya Allah. Anugerahkan aku keturunan dari sisimu saja. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar pun tidak dikabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu dipanjatkan dalam keadaan berdiri, masih berdiri dalam sholatnya. Tiba-tiba kemudian selesai berdoa. Sholat belum selesai, masih selesai berdoa, masih berdiri dalam sholat. Turun jawaban malaikat. Ayat 39-nya, surah 3 ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyeru sedangkan beliau masih berdiri di mihrabnya sedang sholat. Jadi sholatnya belum selesai. Anda bayangkan dahsyatnya berdiri, dahsyatnya dalam sholat. Berdoa dikabulkan, sholat belum selesai. Kalau sudah dikabulkan begitu, gak usah diterusin aja pas sholat ya Ustaz ya. Enggak juga. Sampai beres, sebagai syukur kepada Allah. Turun annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul, kata medis, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan hidup dia. Silakan. Tiru itu. Karena janji Allah mutlak. Saya sering sampaikan berkali-kali, Allah kalau sudah berjanji itu pasti ditepati. Allah yang berjanji, Allah yang menepati. Kalau manusia kan beda. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Kau yang awali, kau yang akhiri. Allah beda. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia berjanji, dia menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin kemudian mengingkari janjinya. Pasti ditepati. Ya, jelas sampai di sini? Nah, kapan itu terjadi? Nah, cari situasinya sampai dengan Anda membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perintah di Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, sabar dulu. Lalu minta dalam sholat. Wasta'inu, minta. Kita akan minta nasta'in. Kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dijawab di hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabul. Pernah ajarkan ini pada beberapa kalangan. Ya, ini dari Qurannya, bukan dari saya. Kalau Anda yakin, Allah pasti berikan. Masya Allah, ada yang 7 tahun, 8 tahun, sekian tahun. Menunggu lama, tiba-tiba kirim foto. Foto mihrabnya. Kubira, sampai teriak, sampai nangis. Sudah bertahun-tahun, tiba-tiba terjadilah itu. Allahu Akbar, indah. Dan ternyata, sesuatu yang diraih dengan cara yang lama itu, keindahannya lebih lama. Dan kebahagiaannya lebih terasa. Sama anak kayak muter-muter, nyari cendol kan. Udah muter lama, 2 jam ketemu. Makannya lebih enak kan. Lebih nikmat minumnya. Bahkan teh pun tanpa gula, serasa manis. Demi Allah saya, aus lari-lari minum teh. Rasanya enak banget. Lagi berdua sama istri. Ya, sayang kurang manis, lihat aku aja. Masya Allah. Masya Allah diminum. Kok pahit ya? Enak aja gitu. Nyaman, nikmat. Itu. Dia udah lama nunggu-nunggu begitu lahir. Indah. Masya Allah lagi. Dilihat-lihat sayang-sayang, kecup-kecup dan sebagainya. Dan didoakan. Kasus yang terakhir, ini agak berbeda. Dalam kondisi, tidak seperti itu. Kondisinya di luar normal. Turbah falopinya diangkat. Setiap yang di luar normal, maka kaidahnya mustasnayat. Dikecualikan dari yang biasa. Dikecualikan dari yang biasa. Kalau kondisi darurat, maka kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat, bahkan diperkenankan melakukan sesuatu yang tadinya dilarang. Apa diantaranya? Hamil di luar rahim itu pasti mustahil. Karena sepanjang ada rahim. Sekarang rahimnya tidak ada. Maka dalam kondisi darurat boleh kemudian asal hak-hak syariatnya tidak dilanggar. Silakan bayi tabung misalnya. Ya, dengan catatan sperma dengan ovumnya dikumpulkan dari hasil yang halal. Suami, istri, sudah berumah tangga. Ya, tubak polopi diangkat. Gak mungkin secara medis kandung misalnya. Dia gak bisa nih, rahimnya udah bermasalah. Maka silakan sperma suaminya dengan ovum istrinya dikumpulkan jadi satu, diproses di situ. Silakan dikembangkan. Tumbuh, lahir misalnya. Alhamdulillah. Ada yang jalan rahimnya masih ada, tapi untuk keluar gak mungkin, ada yang terhalang. Ya, gak mungkin. Terjadi kasus kemarin. Salah satu jamaah kita seperti itu, gak mungkin, tertutup luar biasa. Untuk hamil, ya dia bisa kemudian mengandung untuk melahirkan. Tapi untuk jalan masuk spermanya gak ada, terhambat dia. Susah. Maka disimpan kemudian, disatukan di proses di luar, disuntikan kemudian ke dalamnya. Ngandungnya di situ juga, lahir. Sah, boleh. Dengan catatan, sperma dan ovum itu disatukan dalam proses yang sah. Ada akad di situ. Yang tidak boleh, belum nikah, bayi tabung yuk. Misalnya, itu gak boleh. Gak boleh. Disatukan, suntikan ke rahim misalnya, gak bisa, gak mungkin. Jelas ya? Paham ya? Boleh, silakan. Program kembar, boleh misalnya. Ya, kembar yang terbaik itu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Ya Allah, saya ingin misalnya anugerahkan kepada saya, ya Allah, anak yang kembar, supaya keduanya bisa berjihad di jalan-Mu. Keduanya bisa melengkapi, ya Allah, menjadi penghafal Quran. Keduanya bisa memberikan mahkota, ya Allah. Niatkan seperti itu. Kalau diniatkan ibadah, biasanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau urusan dunia, itu biasanya agak lambat. Ya Allah, berikan saya anugerah yang kembar, ya Allah, supaya lucu. Dan saya ingin berikan yang pertama namanya si Luca, kedua si Lucu, saya kan? Itu biasanya agak susah.